Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di Tafsir Al-Misbah bersama saya Alvin Adam. Kalau kemarin kita sudah membahas surat Yasin sampai dengan ayat ke-30, kita akan melanjutkan kali ini ayat ke-31 sampai dengan nanti selesainya ya. Dan bersama kita tentu sudah ada Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ada Reza, Dr. Reza Brotolaras. Apa kabar Reza? Bye. Aduh tenang sekali sih lihat mukanya, senang loh Pak, lihat yang keindahannya Pak. Bisa aja. Nah sebelum kita mulai, saya sedikit akan menjelaskan tentang ayat yang akan kita ulas, yang akan kita kaji hari ini, yaitu 31 sampai dengan nanti selesainya. Ini adalah tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini menarik sekali kalau kita kaji. Kita langsung saja berikan kesempatan Bapak Quraisy untuk mulainya. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan bahas ayat 31 ya. Iya. Oke. Sebenarnya kemarin kita sudah singgung sebagian ini bahwa itu manusia hendaknya mengambil pelajaran dari sejarah masa lampau. Sejarah masa lampau itu membuktikan bahwa sekian banyak generasi yang lalu yang dihancurkan Allah karena kedurhakaannya. Nah, untuk itu yang durhaka hati-hatilah. Jangan sampai mengalami nasib seperti itu. Terus turun kembali ya, kita ya, belajar dari pengalaman ya. Belajar dari itu. Memang Al-Quran itu penuh dengan uraian sejarah. Salah satu cara yang digunakan oleh kitab suci ini untuk mengajak orang kepada agama yang benar adalah mempelajari sejarah. Di samping mempelajari manusia, di samping mempelajari alam raya. Yang terakhir itu ancaman dan janji. Bagaimana sekian banyak yang sudah gugur, sudah tewas, sudah mati, tidak bisa kembali lagi ke dalam kehidupan dunia ini, bahkan semua akan dihimpun oleh Allah untuk diadili di hari kemudian. Nah, baru dia lihat. Kalau begitu semua akan dihimpun untuk diadili. Kalau begitu yang sudah mati hidup lagi. Ya kan? Iya. Yang sudah mati. Masa orang sudah mati hidup lagi? Masa begitu? Ah, dia beri bukti. Buktinya ini sekarang. Wa ayatun lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Salah satu dari bukti kuasa Allah menghidupkan yang mati adalah tanah yang mati, tanah yang tandus. Ditanam benih di dalam tanah. Ada hujan yang turun, maka lahirlah tumbuh-tumbuhan, lahirlah buah-buahan yang di mana mereka itu merasakan, melihat dan mereka makan dari situ. Nah, kalau begitu jangan pernah berkata bahwa orang yang telah ditanam di kubur tidak akan hidup lagi. Ini lo ada contoh. Tanahnya tanah yang mati, ditanam benih tapi bisa tumbuh sedemikian rupa. Wa ayatun lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Sebahagian dari habban, biji-bijian, habba itu biji-bijian yang ditanam itu menghasilkan aneka buah dan itu mereka makan. Jadi ada sesuatu yang konkret kamu lihat. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha min al-'uyun. Kami jadikan juga dari tanah yang gersang yang mati ini, yang ditanami, yang disirami oleh air hujan, kami jadikan juga dari sana antara lain kebun-kebun korma, anggur, dan kami jadikan juga di daerah yang tandus itu ada di bawahnya mata air yang memancar. Kuasa Allah. Agar supaya itu semuanya, agar supaya mereka makan dari buah-buahnya. mestinya kan syukur nih. Oh. Ya toh? Ya. Jadi bukan cuma bukti tentang kuasa Allah, tapi manfaatnya buat kamu. Ya'kulu min tsamarati wa ma amilathu aydihim. Kita lihat sekarang ini. Ini ada beberapa arti dengan kalau kita terjemahkan wa ma amilathu aydihim. Apa yang terjadi itu? Hujan yang turun. Tumbuhan yang tumbuh. Buah-buahan yang ada, yang pertama maknanya bukan hasil buah tangan mereka. Buktinya bukan, Anda mau hujan tidak turun hujan. Anda mau tumbuh, tidak tumbuh. Jadi siapa ini? Bukan usaha kalian. Itu satu penafsiran, itu kuasa Allah. Yang kedua artinya, wa ma amilathu aydihim. Kita lihat ini penafsirannya. Buah-buah yang mereka makan itu bisa jadi buah segar tanpa mereka olah. Langsung. Anggur sudah dimakan. Nanas dimakan. Ini dimakan. Bisa enggak diolah? Bisa. Jadi apa misalnya? Jadi jam. Itu semua. Anda diilhami Allah untuk itu. Kita break dulu Pak Quraisy. Kita istirahat sejenak dan kita kembali saat lagi di Tafsir Al-Misbah. Segera setelah beberapa pariwara berikut ini. Semua dijadikan Allah berpasang-pasangan. Supaya kamu tahu, supaya kamu sadar bahwa karena Allah berbeda dengan semua wujud dan semua wujud berpasangan, maka itu antara lain bahwa Allah tidak memiliki pasangan. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah, masih bersama Pak Quraisy, ada Dr. Reza juga, dan saya Alvin Adam. Tadi Al-Quran itu multi tafsir. Ya? Jadi memang banyak, bisa tafsirkan macam-macam. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi ini ayat-ayat ingin menyatakan bahwa sebenarnya ada bukti-bukti yang bisa ditarik oleh manusia dari apa yang terlihat di alam raya ini. Dan bukti-bukti yang dipaparkan itu juga untuk kemaslahatan manusia menggunakannya untuk makan, minum dan sebagainya. Baru ayat 35 ini diakhiri dengan afala yashkurun. Ada pertanyaan yang tidak dimaksudkan untuk bertanya. Saya beri contoh. Ada anak durhaka pada orang tuanya. Kamu durhaka pada orang tuamu. Artinya jangan durhaka. Ya kan? Jadi pertanyaan bukan dimaksud untuk meminta informasi. Di sini afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur? Artinya bersyukurlah. Baru dia katakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Biasa diterjemahkan maha suci Allah. Subhana maha suci. Sebenarnya begini. Subhana itu digunakan untuk dua hal. Sesuatu yang sangat mengagumkan, bahkan mengherankan, sehingga saya ucapkan subhanallah. Kita baca di suratul Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya kan? Karena sangat mengagumkan. Subhana juga digunakan untuk menafikan sesuatu yang buruk dari Tuhan. Nabi Isa ditanya, "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Apa kamu yang menyuruh orang menyembah dirimu dan ibumu selain Allah? Subhanaka, maha suci engkau. Ini tidak mungkin ya Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk, Anda bisa berkata subhanallah. Maha suci Allah, itu tidak. Anda subhana terambil dari kata sabaha. Sabaha itu artinya berenang. Orang yang berenang itu menjauh dari posisinya. Ya kan? Maka ketika Anda berkata subhanallah, Anda jauhkan Allah dari segala sesuatu yang bukan pada tempatnya. Subhanallah. Kalau Anda melihat sesuatu yang indah, Anda lantas berkata subhanallah. Lihat pemandangan yang indah, subhanallah. Ya kan? Itu arti subhana. Supaya orang tidak salah mengucapkan kan. Baik, kita lihat. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. sungguh mengagungkan Allah yang menciptakan untuk segala sesuatu pasangan-pasangan. Apa itu? Mimma tumbitul ard. Tumbuhan itu ada betina, ada jantan. Ya toh, kalau perlu dikawinkan ya, kayak ya. Makanya bisa berbuah ya, Pak. Supaya bisa berbuah. Mimma tumbitul ard wa min anfusih. Manusia juga ada jantan, ada betina. Dan dari apa yang kamu tidak tahu. Banyak makhluk yang diciptakan Allah yang kita tidak atau belum tahu, sebenarnya dia juga berpasang-pasangan. Atom itu berpasangan. Masa dulu, ya kan? Semua dijadikan Allah berpasang-pasangan. Supaya kamu tahu, supaya kamu sadar bahwa karena Allah berbeda dengan semua wujud dan semua wujud berpasangan, maka itu antara lain bahwa Allah tidak memiliki pasangan. Iya kan? Iya betul. Iya kan, beda. Allah tidak ada pasangannya. Nah, kita mau bicara tentang pasangan. Pasangan itu bisa jadi dua yang sama. Maksudnya gimana tuh? Dua yang sama. Dua yang sama. Saya lanjutkan dulu sebentar, kita akan paham insya Allah. Bisa jadi dua yang sama. Anda pulpen, ini biar berpasangan dengan ini. Dua-duanya sama, dua-duanya pulpen. Ya. Nah, bisa juga dua hal yang berbeda dan saling membutuhkan. Kita manusia deh, manusia. Laki, perempuan. Dua berbeda tapi saling membutuhkan. Alas kaki, dua yang berbeda tetapi saling membutuhkan. Kalau kita terapkan ini dalam kehidupan suami istri. Al-Quran menggunakan kata pasangan. Tidak menyatakan biasanya. Kalau saya menunjuk perempuan, saya kasih tanda bahwa itu perempuan. Dengan tak merbuta, zaujah. Kalau laki-laki, zauj. Tapi dalam kehidupan suami istri, dua-duanya zauj. Tidak perlu saya kasih tanda, tanda bahwa ini betina. Karena pada hakikatnya, lelaki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga itu seimbang. Walau berbeda. Tidak perlu dikasih. Aku bilang sama, senang. Kamu senang pasti dong, pasti dong. Ya, sebagai wanita. Sebagai perempuan langsung senang. Iya itu. Pasti kamu udah muncul pertanyaan yang ditanya. Dengan penjabaran seperti ini. Silahkan boleh. Iya, jadi sebenarnya gimana sih Pak kalau misalnya kita nih kan sudah diciptakan berpasang-pasangan. Cuman kita berbeda tadi kan. Nah, caranya kita kan kadang-kadang merasa bahwa setiap pasangan itu pasti memiliki keegoisannya masing-masing. Kadang-kadang lupa kalau ini diciptakan. Enggak. Untuk kebanyakan orang tuh akhirnya. Curhat depan TV, enggak curhat. Enggak. Untuk menyamakannya kan akan sulit gitu. Kadang-kadang jadi seperti kayak menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan Tuhan. Sebenarnya cara kita untuk bersyukur baik terhadap pasangan ataupun kehidupan kita tuh sebenarnya gimana sih, Pak? Kalau dalam korban dia ya, gitu. Kalau dalam kehidupan rumah tangga itu prinsipnya jangan pernah berkata saya. Kita. Jadi sudah tidak ada kepentingan pribadi. Kepentingan bersama. Untuk mewujudkan itu jangan pernah tidak bermusyawarah. Dan jangan juga menduga kalau Anda beda pendapat itu otomatis retak rumah tangga. Iya kan? Betul. Saya pernah katakan di sini, cinta itu dialog antara dua aku. Jadi harus dialog dan dua aku. Jadi jangan paksakan aku itu sama dengan ini. Sama dengan kalau kita punya anak, jangan paksa anak menjadi seperti Anda. Dia punya kepribadian. Masing-masing harus berusaha menyerap apa yang diinginkan pasangannya. Bukan cuma suami, istri juga menyerap sehingga kehidupan rumah tangga itu berjalan dengan baik. Baik, cukup. Kita break dulu kalau begitu, karena kita akan lanjutkan kajian dari Bapak Kurai segera setelah pariwara berikut ini. Salah satu yang difahami oleh ulama di sini dan yang sangat mengagumkan bahwa Al-Quran jauh sebelum ini sudah menyatakan bahwa bumi itu bukan planet bercahaya. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Pak Kurai, silakan kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan bukti-bukti kuasa Allah. Bukti-bukti ininya. Apa dia katakan di sini. Dan ada juga tanda tentang kuasa Allah. Segala sesuatu yang bisa mereka jadikan sebagai petunjuk. Bahwa malam, dengan malam kami menguliti siang. Nah, ini apa? Dalam kita lihat. Salah satu yang difahami oleh ulama di sini dan yang sangat mengagumkan bahwa Al-Quran jauh sebelum ini sudah menyatakan bahwa bumi itu bukan planet bercahaya. Ya kan? Ya, yang bercahaya itu matahari. Ya. Kami menguliti siang. Di bagian malam yang siang, di bagian bumi yang siang terkena cahaya matahari, seakan-akan bumi itu diliputi oleh kulit, ya kan? Betul. Nah, maka ketika malam datang, sedikit demi sedikit dikuliti itu, ya kan? Sehingga bagian bumi yang tadinya berkulit dalam arti bercahaya, itu karena dikuliti, maka dia kembali ke asalnya menjadi gelap. Ya, itu yang dimaksud. Ya kan, begitu. Pikiran luar biasa ya. Bagaimana diatur oleh Allah. Sehingga yang di sini siang, tapi tiba-tiba yang di sini jadi malam, karena Allah menarik, menguliti itu menarik perlahan-lahan. Ya kan? Perlahan-lahan. Malam itu yang datang pada bumi itu juga perlahan-lahan diambil, dikuliti ininya sehingga dia kembali menjadi gelap. Di tempat lain terang. Wa ayatun lahum laylun naslahu minhu an-nahar fa idzahum muzlimun, maka serta merta mereka itu semua berada di dalam kegelapan. Baru lihat lagi yang lain. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari beredar, berjalan, berlari, bisa semuanya itu. Menuju tempat dia berlabuh. Bulan beredar. Matahari beredar menuju tempat dia berlabuh. Bisa kita katakan tempat berlalunya setiap hari, tempat berlabuhnya matahari setiap hari bisa berbeda beberapa menit atau beberapa detik. Tapi dia berjalan seperti itu. Makna yang kedua, matahari sedang dalam perjalanan menuju tempatnya berlabuh. Berlabuhnya ketika kiamat datang. Tuhan yang atur. Nah, pada nantinya berganti ya Pak. Pada nantinya kiamat kan berganti itu. Berganti ya. Dzalika takdirul azizil alim. Itulah takdir, pengaturan, itulah sistem yang ditetapkan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dia perkasa sekaligus tahu. Ada yang perkasa enggak tahu. Dia perkasa. Dan sehingga keperkasaannya mengatur itu dan pengetahuannya menjadikannya itu sangat teliti dan pada tempatnya. Itu takdir. Matahari tidak bisa menentang takdirnya. Kamu wahai matahari jam sekian terbenam, hari sekian, detik sekian gerhana. Tidak bisa mengelak. Itu ada diuraikan bahwa ketika Allah selesai menciptakan matahari dan alam raya ini, Allah berkata, tunduk padaku atau tidak tunduk. kamu harus tunduk. Kata matahari dan bulan dan alam raya ini, wahai Tuhan, kami tunduk dengan sukarela. Apa yang kamu tetapkan, kami ikuti. Manusia bagaimana? Dia juga ditentukan takdirnya ada, tapi dia diberi kemampuan untuk memilih takdir-takdir yang disediakan Tuhan. Tapi itu takdir. Jadi takdir itu sistem yang ditetapkan Allah untuk berlakunya atau untuk makhluk-makhluknya. Ada makhluk hidup, ada makhluk mati. Zalika takdirul azizil alim. Baru dia katakan. Wal qamar, bulan. Kami mentakdirkan untuknya, menetapkan untuknya manzilah-manzilah. Kalau Anda lihat bulan, pada awal Ramadan kecil ya. Dari hari ke hari membesar, membesar, membesar. Terus sejak 15 mulai turun. Turun, turun, turun. Akhirnya apa? Dia menjadi seperti tandan yang lalu. Sudah tidak kelihatan. Itu diatur oleh Tuhan. Kita berhenti sejenak di sini. Ada lagi hal yang menarik. Perjalanan hidup manusia itu seperti matahari, seperti bulan. Bulan tidak terlihat pada mulanya. Tapi sudah ada atau tidak? Ada. Paling tidak kita berkata, manusia waktu dia pada awal kehidupannya janin tidak terlihat. Terus bagaimana? Besar. Lahir. Kecil. Proses. Beranjak. Terus, terus, terus. Sampai sempurna umur. Berhenti? Berhenti. Turun. Sampai akhirnya gimana? Hilang, hilang. Kita begitu. Baik, kita coba kasih kesempatan buat penonton dulu untuk bertanya ya. Silakan kita lihat di layar televisi pertanyaan dari penonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supandi. Profesi saya adalah anggota Polri. Saya izin bertanya kepada Pak Kurais, apa hukumnya jika kita ragu terhadap kuasa Allah? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, saya ingin bertanya, kita tidak dapat melihat sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sejak kecil kita diajarkan untuk percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukumnya jika ada keraguan terhadap Allah karena manusia tidak pernah melihat wujudnya? Ya, tapi kita break dulu, kita simpan dulu jawabannya. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Memang percaya itu, iman itu pembenaran hati terhadap apa yang didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau dilihat, itu pembenaran akal. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Tadi ada pertanyaan dari pemirsa, Pak ya. Dari kecil kita telah diajarkan untuk percaya pada Allah. Nah, pada saat kita dewasa ada keraguan yang muncul karena kita tidak melihat wujudnya. Hukumnya apa nih, Pak, pertanyaan pemirsa? Iya, yang saya dulu ingin berkata begini, kita luruskan dulu ini percaya bagaimana atau tidak. Apakah Anda masih perlu membuktikan adanya kucing setelah melihat, mendengar suaranya? Tentu tidak, kan wujudnya ada. Ya. Apakah Anda masih perlu membuktikan bahwa pernah ada orang yang melangkah di sini setelah melihat bekas telapak kakinya? Enggak perlu sih. Tidak ada bekasnya. Ya, pernah ada orang di sini. Apakah Anda perlu melihat pencipta kursi ini setelah Anda duduk dan melihat ada kursi? Enggak pernah. Tidak kan? Ya. Nah, begitu juga dengan aku. Persoalannya, mengapa kita tidak bisa lihat? Nah, kita jawab. Yang tidak bisa dilihat itu boleh jadi gelap, boleh jadi juga terlalu terang. Silau mata sehingga kita tidak bisa lihat. Allah itu sumber cahaya. Dia maha jelas. Mata tidak mampu melihatnya. Seperti saya pernah bilang, kelelawar tidak mampu melihat di siang hari. Bukan karena tidak ada siang, tapi matanya itu dulu satu. Nah, jadi ini harus dicamkan dulu bahwa kita ini mempunyai batas kemampuan untuk melihat. Anjing lebih mampu melihat dari kita. Ya, sekian banyak burung lebih tajam penglihatannya dari kita. Nah, yang kedua soal hukumnya. Memang percaya itu, iman itu pembenaran hati terhadap apa yang didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau dilihat, itu pembenaran akal. Saya sudah lihat. Memang pada mulanya pasti ada proses yang dialami seseorang baru bisa percaya. Nabi Ibrahim ditimbul aneka tanda tanya di dalam hati beliau. Wahai Tuhan, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Allah balik bertanya, apa kamu belum percaya? Jawabannya apa? Sudah ya Allah, tapi hati saya masih. Jadi ada semacam tanda tanya kan. Bahkan kata sementara ulama, itu di hari kemudian, sudah di hari kemudian nih, segalanya sudah lebih jelas dari masa kita sekarang. Ketika orang diberikan kitab amalannya, dapat rapor yang bagus. Dia tunjukkan kepada rekan-rekannya. Hei, coba lihat rapor saya. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umiqra'u kitabiyah. Sini-sini lihat, ini rapor saya, angkanya A semua. Baru dia berkata, dengarkan kata-katanya. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguh saya tadinya telah menduga keras bahwa ini akan terjadi. Dia tidak katakan yakin. Ya. Jadi percaya itu pasti ada tanda tanya dalamnya. Tidak mungkin kita yakin itu yang tidak ada tanda tanya lagi. Kalau kita percaya, tidak usah ragu berkata. Ketika turun itu ayat tentang Nabi Ibrahim, ada riwayat menyatakan bahwa Nabi bersabda, kita lebih wajar bertanya ketimbang Ibrahim. Jadi insya Allah mudah-mudahan. Saya kira itu. Maka karena itu juga tingkat keimanan seseorang bisa bertingkat-tingkat. Saya kira itu. Ya. Kita lanjutkan ayat kita. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Baru dia katakan. Lasyamsu yambagi laha antubdikal qamar walal laylu sabiqun nahar. Matahari tidak wajar. Kita lihat, saya renungkan ini, saya punya makna yang mungkin mudah-mudahan benar. Matahari tidak wajar baginya untuk mengejar bulan. Matahari beredar selama 12 bulan. Bulan dalam 30 hari. Tidak bisa matahari mengejar bulan. Malam juga tidak bisa mengejar siang. Karena dia. Saya kembali. Layam bagi. Ada orang menafsirkannya tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian meningkat tidak bisa. Itu betul. Tetapi mengapa Allah memilih tidak wajar? Nah, kita lihat. Kalau Anda dilarang. Anda dilarang. Lantas ada kesempatan bagi Anda untuk menerima atau menolak. Kalau itu dari Allah, tidak boleh. Tapi kalau Anda tadinya ditawari, mau jalan boleh, enggak jalan boleh. Terus Anda menjawab, rasanya tidak wajar saya jalan. Yang mana lebih... Matahari seperti itu, bulan seperti itu. Walaupun Allah sudah berkata, kamu harus ikut. Tapi ketika ditanya, memang tidak wajar ya Allah, kalau begitu saya tidak ikut. Jadi ada begini ya, dalam ajaran agama itu, alam raya ini, wujud ini sebenarnya hidup. Hidup. Pernah bilang itu. Ya, hidup. Alam raya ini ketika ditetapkan oleh Allah sesuatu baginya, dia terima dan dia anggap bahwa itu wajar. Selain dari ini tidak wajar. Kalau manusia lain kan. Ah, ini tadi takdir. Matahari ditawari, kamu mau ini. Ah, itu sebabnya kita baca juga. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddits akhbaraha bi anna rabbaka qala. Waktu gempa terakhir, orang bertanya, apa ini? Dijawab oleh gempa, bahwa ini kehendak Tuhan. Wajar. Nah, kalau kita bisa mencapai tingkat ini dalam konteks takdir, wah itu sangat istimewa. Memang tidak wajar saya ini. Ini takdir Tuhan, ini kehendak Tuhan, pasti ada hikmah di balik itu. Legowo enggak? Ya. Ah, ini seperti ini sudah disuruh. Tidak, saya kira itu ya. Dan mencapai proses legowo ini yang dibutuh. Proses pembelajarannya itu. Ya, proses kita menuju ke segmen berikutnya. Kita rehat dulu sejenak dan kita akan lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah segera setelah pariwara berikutnya. Orang yang kurang syukur tidak dinilai baik oleh Tuhan. Kalau melampaui batas itu bisa dinilai sebagai orang kafir. Masih di tafsir Al-Misbah, Dokter Reza, saya yakin dokter pasti sudah mau bertanya lagi. Iya. Waktunya boleh, masih ya. Ada masih di segmen ya. Penutup sebelum Pak Pres menuju ke kesimpulan. Silakan, silakan. Dan kalau tadi kita sudah diberikan oleh Tuhan sedemikian besar banyaknya sumber daya dan banyak juga yang mendapatkannya dengan mudah gitu loh Pak. Dan kemudian jadi takabur, jadi sombong. Sebenarnya apa sih hukumnya untuk orang-orang yang seperti itu? Orang yang sombong. Iya, dengan takdirnya atau, mungkin dengan berusaha iya, artinya mudah, mudah gitu. Mendapatkannya ya. Iya. Itu jelas kurang syukur. Nah, orang yang kurang syukur tidak dinilai baik oleh Tuhan. Kalau melampaui batas itu bisa dinilai sebagai orang kafir. Bahkan kafir, kafir ya. Dalam arti mengkufuri nikmat Tuhan. Iya. Ya kan? Saya tidak ingin terlalu ketat bahwa betapapun kita ini manusia, kita bisa salah, kita bisa angkuh. Nah, yang dituntut jangan berlanjut, apalagi setelah diingatkan. Karena itu agama menganjurkan bahwa hendaklah setiap malam sebelum tidur lakukan introspeksi. Karena kalau tidak, kesalahan akan berlanjut. Iya. Ya kan? Iya. Sebelum tidur, hari ini saya kemari, hari ini begini, oh saya rugi, oh karena ini, oh saya maki si A karena ini, saya tidak bersyukur pada suami karena ini, suami berkata saya menghina istri saya, introspeksi. Tetapi bahwa Anda menginginkan manusia itu sepanjang hidupnya bersyukur pada Tuhan, ya, tidak pernah berdosa sesaat pun, itu mustahil. Ya. Ah, ketika turun firman Allah, kita ada pada populer, apalagi hari Jumat, ittaqullaha haqqa tuqati, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Waktu itu ditanya, apa itu sebenar-benar takwa? Dia bilang, sesaat pun tidak boleh durhaka. Sesaat pun tidak boleh lupa. Sesaat pun tidak boleh bertindak salah. Dikatakan oleh sahabat, siapa yang bisa ini? Nah, Allah menyatakan begini. Jika demikian, karena itu memang tidak mungkin, bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan kamu bertakwa. Nah, menarik. Kita masuk kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Insya Allah kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama yang kita lihat, anjuran untuk mempelajari alam termasuk tumbuh-tumbuhan untuk memperoleh makanan, bahkan anjuran lebih jauh agar supaya kita terlibat langsung dalam memperbaiki hasil pertanian. Ma'amilatu aydihim. Semua makhluk memiliki pasangan. Bukan saja makhluk hidup seperti manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, tapi juga makhluk-makhluk tak bernyawa. Bahkan situasi pun memiliki pasangan. Pagi, petang, malam, siang, susah, senang. Kaki berganti-ganti ke depan. Sekali yang kiri di depan, sekali yang kanan di depan. Tidak ada yang ini. Ya kan? Ya. Itu pasangan segala sesuatu. Sekian banyak makhluk ciptaan Allah yang berpasangan itu yang belum diketahui manusia wujud atau substansinya. Masih banyak yang kita tidak tahu. Jangankan makhluk lain. Manusia, banyak hal dalam manusia yang kita tidak tahu. Ya. Itu kata seorang pakar peraih hadiah Nobel. Sekian banyak pertanyaan ahli yang ditujukan kepada para ahli atau dirinya yang tidak bisa dijawab sampai sekarang. Banyak yang kita tidak tahu. Banyak sekali yang kita tidak tahu. Terus, sekelumit dari kuasa Allah dapat diketahui kalau kita membayangkan besarnya matahari yang mencapai 1 juta kali lipat besarnya bumi, dan bahwa dia bergerak di angkasa raya yang begitu luas dalam keadaan yang sangat teliti dan tepat. Ya kan? Matahari bergerak, beredar menuju tempat penghentiannya. Bisa dalam arti kata setiap hari matahari terbenam, atau bisa dalam arti pada akhirnya dia akan berhenti beredar. Boleh jadi karena hancur. Okay. Ini tadi ada. Kata takdir digunakan Al-Quran dalam arti hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan alam raya, di samping bisa berkaitan dengan manusia. Tapi itu sistemnya. Okay, saya kira itu yang kita bisa ambil kesimpulan. 40 ya. Sebagian kesimpulan kita bisa ambil. Ya. Baik Pak Quraish, terima kasih banyak untuk uraiannya pada kesempatan hari ini. Dr. Reza, terima kasih juga sudah hadir bersama kita di sini. Dan besok saya ingatkan kembali, kami masih akan hadir pada jam yang sama. Tentunya di Metro TV, jangan lewatkan. Yuk kita bergabung bersama-sama untuk menambah kajian ilmuwan kita lagi. Saya Arfianan pamit dulu, dan kita akan ketemu lagi besok. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.